Alhamdulillah Azizil Ghaffar. Ya, alhamdulillah ya, jelas ya semua. Alhamdulillah Azizil Ghaffar, mukawwiri laila 'ala an-nahar, tabsiratan liulil qulubi al-absar, afdhalus salati wa ahsanut taslimi 'ala sayyidil mustofain al-akhyar wa 'ala alihi al-athhar wa sahbil abrar wa man tabi'ahum 'ala ta'aqubil 'asr. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali melimpahkan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa melanjutkan lagi ya ta'allumu al-juz'u tsani min durusil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha wa in kana nahnu al-ana bi sadadi intisharil wabah. Ya, walaupun kita sekarang masih ya dalam keadaan menyebarnya wabah dan agak ketat sekarang, ya, kita lanjutkan ya ahyanan atau muddatan ya abro hadhihi al-wasilah. Ya, insyaallah kita lanjutkan ya beberapa saat dengan wasilah Zoom ini kita manfaatkan ya sambil terus melihat keadaan ya sehingga bisa masuk seperti biasa. Ya akhir ma waqafna alaihi qad intahaina min ad-dars at-tasi'. Kita sudah selesai ad-dars at-tasi' di halaman 68. Ya, safhat 68. Iftahu awalan safhat 68. Ya. Akhir dars tasi' halaman 68 wa akhir faslin alladhi waqafna alayhi huwa al-kalam an al-asma'il mawsulah. Terakhir pelajaran yang kita pelajari adalah tentang ya pelajaran al-asma' al-mawsulah ya atau isim mawsul. Ya, isim mawsul, kita mereview sejenak ya. Isim mawsul dia adalah isim untuk menggabungkan lil jam'i bainal jumlataini al-kamilatain. Dia untuk menggabungkan dua kalimat yang aslinya sudah sempurna. Dua kalimat yang aslinya sudah sempurna. Ya, dilihat di halaman 68 terakhir itu bab al-asma'ul mawsulah. Manil fata alladhi dakhala al-fasl al-ana? Hayya iqra'u jami'an. Ya, ini kalimat yang ada isim mausul. Manil fata alladhi dakhala al-fasla al-ana? Alladhi itu isim mausul. Isim mausul yunasibu mudhakkaran mufradan. Yang dia cocok untuk mudhakkar mufrad. Ya, yang dia hakikatnya menggabung dua kalimat. Kalimat mana? Manil fata, siapa pemuda ini? Itu sudah kalimat sempurna sebenarnya. Lalu ada kalimat lagi, al-fata dakhala al-fasla al-ana. Pemuda itu masuk kelas sekarang. Pemuda itu masuk kelas sekarang. Itu pun sudah kalimat sempurna. Maka kita gabungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua dengan isim mausul alladhi. Yang itu yunasibu mudzakkaran mufradan. Ya, maka menjadi manil fata alladhi dakhala al-fasla al-ana. Siapa pemuda yang masuk kelas sekarang ini? Ya, maka itu ya fase terakhir ketika dua kalimatnya sudah digabungkan dengan isim mausul alladhi. Kemudian ada pembagian isim mausul ini berbeda sesuai jenis dan adadnya. Bihasabi jinsihi ay mudzakkaran aw muannatsan wa adadihi ay mufradan wa jam'an. Dia terbagi sesuai dengan jenis dan juga bilangannya. Kalau yang mudzakkar mufrad pakai alladhi. Kalau yang mudzakkar jama' pakai alladhina. Naqra ma'an. Manil fityatu alladhina dakhalu al-fasl al-ana? Hayya iqra. Ya. Manil fityatu alladhina dakhalu al-fasla al-ana? Itu pun aslinya dua kalimat digabung dengan isim mausul alladhina. Alladhina ismun mausul yunasibu jam'an mudzakkaran. Yang dia adalah yang sesuai dengan jamak mudzakkar. Alladhina cocok untuk jamak mudzakkar. Maka digabungkan, aslinya sudah kalimat sempurna. Manil fityatu, siapa para pemuda ini? Begitu pula al-fityatu dakhalul faslal ana, para pemuda masuk kelas sekarang. Itu pun sudah kalimat sempurna. Maka kita gabungkan menjadi manil fityatul ladhina dakhalul faslal ana, siapa para pemuda yang masuk kelas sekarang ini? Ya, pakai isim mausul alladhina. Ya, pakai isim mausul alladhina. Ini yang untuk jenis mudzakkar. Lalu ada yang jenis muannats. Jenis muannats ketika mufradnya pakai alladhi. Ketika mufradnya pakai alladhi. Naqra' al-jumlah ats-tsalitsah. Man al-fatatu allati dakhalat al-fasl al-ana? Hayya iqra'u. Ya. Man al-fatat? Siapa pemudi yang masuk kelas sekarang? Siapa pemudi yang masuk kelas sekarang? Isi mausulnya pakai allati. Yang aslinya manil fatatu sudah kalimat sempurna. Siapa pemudi? Ya, siapa pemudi ini? Kemudian digabung dengan kalimat al-fatatu dakhalatil faslal ana. Pemudi itu masuk kelas sekarang. Kalau digabungkan, manil fatatu allati dakhalatil faslal ana. Siapa pemudi yang masuk kelas sekarang ini? Itu ketika digabungkan dengan isi mausul allati. Ya, allati. Ini kalau muannats mufrad. Kalau muannats mufrad. Kalau muannats jama', maka pakai allati. Allati lanya panjang. Allati lanya panjang. Bisa juga pakai allai. Allai. Sebagaimana di surat At-Talaq, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum. Dan para wanita yang putus asa dari haid, wanita menopause, sudah tidak haid. Jadi kalau jamak muannats bisa pakai allati, sebagaimana ada itu di halaman 68, bisa pakai allai, sebagaimana di surat At-Talaq. Ya, itu bisa, dua-duanya bisa. Ya, contohnya, manil fatayatu allati dakhalna al-fasla al-ana. Hayya iqra'u. Ya, ini ketika jamak muannats. Ya, al-fatayat jamak muannats, isi mausulnya allati. Allati. Maka dari sini ada 4 jenis isim mausul. 4 jenis isim mausul. Coba sekarang satu-satu dibaca. Satu-satu dibaca sambil diterjemahkan. Ya, Pak Ayi coba tafadhal iqra al-jumlah al-ula, yang pertama itu. Naam, sahih, tarjim. Naam, isim mausulnya mana? Isim mausul alladhi, sahih. Isim mausulnya alladhi. Itu untuk jenis apa? Untuk jenis mudzakkar mufrad, sahih. Alladhi hadha li mudzakkarin mufrad, sahih. Li mudzakkarin mufrad. Alladhi ba'dahu iqra akhirna. Naam, tarjim awalan. Naam, sahih. Aina ismul mausul? Alladhina, hadha min ayy jinsin? Jama' mudhakkar, sahih. Alladhina, hadha li jam'in mudhakkar, sahih. Thumma alladhi ba'dahu, tafadhal. Ini nafisah siapa nih? pakai akun Nafisa itu siapa? Siapa? Oh, Ah Wibisono, tafadhol. Kirain Ahwat masuk sini. Iya. Pakai HP bini ya berarti ini ya. Iya. Tafadhol Ah Wibisono. Naam, terjem. Naam sahih. Aina ismul mausul? Allati hadha li ayyi jinsin? Mufrad muannats sahih. Allati hadha ismul mausul yunasibu mufradan muannatsan. Untuk perempuan satu orang, sahih. Al-jumlah ar-rabi'ah, kalimat yang keempat. Ya, Ahsyamsu, tafadhol. Ya, terjem. Ya, masuk kelas sekarang. Aina ismul mausul? Allati, sahih. Allati itu isim mausulnya. Min ayy jinsin hadha? Jama' mu'annas, sahih. Hadha li jam'in mu'annathin. Ya, maka ini penggunaan isim mausul. Ya, perhatikan isim mausul dia berbeda sesuai dengan jenisnya dan jumlahnya. Alladhi li mudzakkarin mufrad, alladhina li mudzakkarin jam'in, allati li muannatsin mufrad, allati li muannatsin jam'in. Perlu diperhatikan ya. Isim sebelum isim mausul harus ma'rifat. Ya, isim sebelum isi mausul itu harus ma'rifat. Ini diberikan catatan ya. Makanya kita lihat. Ya, sebelum alladhi al-fata. Pakai alif lam, ma'rifat. Alladhina sebelumnya al-fityatu. Lagi-lagi pakai ma'rifat, alif lam. Seperti itu memang syarat. Isim sebelum isi mausul disyaratkan harus ma'rifat. Ya, harus ma'rifat. Bisa dipaham ya? InsyaAllah. Kemudian isim mausul. Mungkin ada yang kurang jelas ya. Tentang isim mausul. Dan terutama teman-teman yang kemarin belum masuk ya. Barangkali baru dapat ini. Tentang isim mausul. Ada yang tanya kan? Jelas ya? InsyaAllah ya? Tayyip, jelas. Nah, ada itu tamrin al-khamis asyar, latihan 15, ini wajib, ini PR ya. Kemarin ini sudah kita bilang ini PR, saya sambil dilatih saja. Ya. Yang rafa'a khalaqa 'ada al-jadd itu coba dibuat kalimat pakai isim mausul. Pakai isim mausul. Kalau yang mimma, bima, lima, amma tidak perlu isim mausul. Tapi kalau yang rafa'a khalaqa 'ada al-jadd itu ada isim mausulnya. Coba pakai isim, dipakai isim mausulnya. Paham ya tugasnya ya? Ya. Wa bihadza intahaina min ad-darsi at-tasi'. Ya, kita sudah selesai ad-dars at-tasi', nuwasil ila ad-darsi al-ashir. Lanjut ke dars 10. Dars 10, nah ini sebagaimana kita janji di awal ya. Bahwa kita ujian per 5 dars. Per 5 dars insyaallah kita ujian. Waktu itu usulan dari Pak Ayi ya. Ya, kalau enggak salah Pak Ayi dan kita sepakat per 5 dars itu ujian. Kenapa? Supaya kaidahnya tidak terlalu banyak. Alhamdulillah kita sudah masuk ad-darsul asyir. Ya, semoga kita bisa belajar nanti masuk seperti biasa ujian. Habis ujian rencana kemana nih? Ah, ke Curug ya, mudah-mudahan yang sudah mereda ya, dan semuanya dalam keadaan sehat insyaallah, sehingga habis ujian ya, kita bisa dimudahkan ya, bisa ke Curug. Curug Curug mana aja saya mah siap, mau Curug Sukabumi, mau Cigentis, tapi katanya buat pemanasan Cigentis dulu ya. Pemanasan dulu. Hah? Oh, waterboard. Enggak, jangan matuh. Jangan matuh.

Ya, ini ada percakapan antara ya seorang bapak-bapak dengan anak temannya. Yang ini ada bahasan tentang pekerjaan ya, atau seputar tentang ya tempat bekerja, kegiatan bekerja dan lain-lainnya. Al-an naqra kullu wahid yaqra jumlatan wa hawil an yutarjim. Ya, coba masing-masing ya baca satu-satu, kemudian ya usahakan untuk terjemah. Wa nahnu nusahih ya ma qara'tum. Tafadhal iqra min ya fa ayi tafadhal. نعم ترجم تفضل إلى هنا ترجم iya setelah salat subuh langsung pergi mengunjungi Hamid. Alladhi ba'dahu akhirna tafadhal. نعم ترجم نعم ya di manakah ayahmu Asyamsu tafadhal wasil نعم ترجم ke pasar as-suq huna yajuz an yuqal lisuq al-qadimah ini boleh untuk pasar tradisional boleh juga hadha lisuq al-mutajaddidah lisuq al-haditsah boleh juga untuk pasar modern yakni mall semacam mall hadha yuqal lahu suq aidan ya suq itu bisa pasar tradisional bisa juga untuk mall ya kulluha yuqal lahu suq na'am alladhi ba'dahu siapa tadi? Wibisono. Iya, apakah pergi ke pasar setiap hari? Ya, tafadhal wasil Ahyudi. Dia daiman, yakni dawaman. Dia selalu pergi. Setelah salat subuh, sahih. Daiman bermakna mustamirran, senantiasa, selalu. Ya, always, kalau bahasa Inggrisnya pakai always. Dia selalu pergi ke pasar setelah salat fajar. Ya, Pak Jum, tafadhal iqra. Masih gabung lagi nih Pak Jum? Ya, tafadhal. Naam, sahih. Udah semua ya? Berarti Pak Ayi lagi, tafadhal. نعم ترجم سابعة dari سبعة جم تجو وأحيانا kadang-kadang iya, dan kadang-kadang pada jam 8, sahih. Kadang-kadang pada jam 8. Dia pulangnya jam 7. Tapi kadang jam 8. Tapi lebih sering jam 7. Naam, nanti ba'dahu akhirna. Naam, iya sahih. Apa yang ia lakukan di rumah ketika di rumah? Naam, ahwi bisono. Naam. Suhu apa? Ya, lembaran apa? Ya, fi suhufi Ibrahim wa Musa, kalau di Quran itu lembaran-lembaran wahyu. Tapi kalau konteks bahasa modern, suhuf jamak dari sahifah. Sahifah koran. Ya. Dia membaca. Dari siaran radio sahih. Ah Yudi, tafadhol. Masna' makanu sina'ah. Tempat produksi, pabrik. Ya. Ya, jadi ini teman-teman pabrik juga nih. Hiwarnya tentang teman-teman pabrik. Ya. Naam. Syamsul. Hah? Yadhabu enggak? Bukan. Dari yang kalam Musa, yadhabu. Naam, terjem. Yadhabu, dia pergi. At-tasi'ah wan-nisfi di jam 9 wan-nisfi maksudnya wan-nisfi sa'ah jam 9.30 menit. Ulang coba. Dia pergi jam. Ya, jam 9.30. Boleh juga diterjemahkan jam setengah 10. Ini di saya sudah ada notifikasi nanti begitu putus kita masuk kelas lagi ya. Masuk kelas lagi. Ini kalau yang gratisan memang putus per 45 menit putus. Nanti kita buka kelas lagi, siap-siap masuk lagi. Tafadhol, wasil Pak Ayi. Ya. Ya. Yarji'u min hunaka. Hunaka ismun isyarah lil makan al-ba'id. Itu untuk menunjukkan tempat jauh. Ya, untuk menunjukkan tempat jauh dari sana. Naam, ada di ba'dahu akhidna. Atau jam? Iya. Saniyah jam berapa tuh? Nah, sa'atul wahidah wanis jam berapa tuh? Iya, jam 2, sahih. Atau jam? Atau jam 2, sahih. Pak Jum, tafadhol. Setelah zuhur, sahih, ahwi bisono. fi maktabihi. Naam, terjem. Dia tidak pergi. Ya. Di sini huna, huna lil isyara ila al makan al qarib, untuk menunjukkan tempat dekat. Di sini. Kalau hunaka lil ba'id, di sana. Naam. Lanjut terjem. Dia duduk di sini. Fi maktabihi, di ruangannya. Enggak. Duduk di meja tadi, di atas meja ya? Enggak. Kalau maktab konteksnya tempat menulis, iya itu meja, sahih. Tapi maktab ini dia isi mushtarak, satu kata maknanya banyak. Ya, di antara maknanya selain meja adalah ruangan atau kantor. Ruangan lah, ada ruangan khusus dia. Ya, ya jilisu fi maktabihi, dia duduk di ruangannya. Lebih tepat ruangan ini. Bukan di atas meja. Karena kalau di atas meja, pakai ala harusnya. Tapi ini ya jilisu huna fi, di dalam. Ah, berarti ini yang maknanya ruangan. Naam, terjim, maratan ukhra. Dia duduk. Setelah salat asar, sahih. Ah Yudi, tafadhal. Naam. Amilan, pekerja. Pekerja, pegawai, karyawan. Naam, di pabrik kalian, sahih, atau perusahaan kalian juga boleh. Ya, Asyamsu, tafadhal. Hah? Bukan masna'una, dari masna'una. Ya. Ya'malu fihi. Wa muhandisani. Naam, terjem. Dan dua teknisi, sahih. Dua orang teknisi atau dua orang insinyur, sahih. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna. Nah, ketika menunjukkan bilangan itu ada rangkap, yakni kombinasi, maka bilangan puluhan selalu di akhir. Bilangan puluhan selalu di akhir. Ya, kalau 25, khamsatun wa ishruna. 125 mulai dari terbesar dengan catatan bilangan puluhan selalu di akhir. Mi'atun wa khamsatun wa ishruna. Nah, bilangan puluhan itu selalu ditaruh di akhir. Sahih, 125, pekerja dan dua teknisi. Lanjut, Pak Ayi, tafadhal. diaktifkan di diaktifkan lagi. Nah, diaktifkan lagi kamera dan suaranya. Ya, suara masih jelas ya? Jelas. Tafadhol, lanjut Pak Ayi. Dibuka dulu mic-nya Pak Ayi. Ditekan di yang gambar mic dan gambar video. Pak Ayi, silakan. Nah, sekarang Al-An Daur Syekh Ayi. Gimana Pak Ayi? Jelas tidak? Sudah bisa? Nah, coba sambil menunggu akhirnya dilanjut dulu. Akhirnya, tafadhol. As-sa'atul ana. Naam, sahih, tarjim. As-sa'atul an. Hah? Apa yang enggak kelihatan? Illa ruba'an, kecuali seperempat jam. Yani jam 9 dikurangi seperempat jam. Itu maksudnya illa ruba'an. Jam 9 dikurangi seperempat jam. Jadi jam 9 kurang 15. Iya, sahih. 8.45 atau 9 kurang 15. Jam 9 kurang 15. Wama. Dan ayahmu belum pulang. Nah, Pak Ayi, lanjut. Iya. Mungkin. Nah, mungkin dia pulang hari ini terlambat. Mutaakhiran, terlambat. Nah, mungkin dia pulang hari ini terlambat. Perhatikan, la'alla itu bisa litaroji, harapan. Yang maknanya semoga. La'allakum tattaqun, agar, semoga kalian bertakwa. Itu makna la'alla yang maknanya taroji, harapan. Tapi kalau la'alla di sini, ini mimbabi tawakku'i, perkiraan. Barangkali, kiranya, dia pulang hari ini terlambat. Nah, ini la'alla di sini maknanya litawakku', yang menunjukkan perkiraan. Bukan litaroji, bukan harapan, ya, bukan. Tapi litawakku'i. Ya, barangkali dia hari ini pulang terlambat. Ya. Ini tentang, ya, hadahwa an-nasfi ad-darsil ashir. Ya, di sini ada kaidah tentang jam, ya, masih melanjut tentang jam. Ya, tasi'ah wan nisfi. Kalau wa tandanya lewat, ya. Jam 9 lebih 30 itu wa itu lewat. Kalau illa berarti kurang. At-tasi'ah illa ruba'an. Jam 9 kurang seperempat, yakni kurang 15. Ya, dibedakan ya antara wa, kalau wa itu lebih. kalau illa kurang. Ya, kalau illa itu artinya adalah kurang. Ya, ini diantara kaidah di dars ini dan juga kaidah tentang bilangan kombinasi. Ketika bilangan kombinasi, bilangan puluhan selalu di akhir. Mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan. 125 pekerja. 20-nya di akhir. Selalu seperti itu. Bilangan puluhan itu selalu di akhir. Ya. Mungkin hal min soal, tafadhal, haula hadzal nas. Ada yang tanyakan? Silakan. Tentang teks ini. Apakah yang belum jelas? Ya, atau tentang mufradatnya? Ya, atau tentang kaidahnya, tafadhal. Man kana 'indahu su'al? Qarin. Ya, tafadhal. Iya. Iya, Mansur. Ah iya sahih. Ini juga ada yang tanya tadi, Pak Jum tanya, ini kenapa mansub di antara beberapa mansub ini adalah maf'ul fih. Ya, daiman mustamirran. Ya, itu kenapa mansub? Iya, dia jenis maf'ul. Maf'ul yang sudah kita pelajari adalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi objek yang dikenai pekerjaan. Kalau ini bukan objek, tapi maf'ulun fihi yakni waktu pekerjaan. Ini namanya maf'ulun fihi, waktu pekerjaan. Apa waktu pekerjaan? Dia menunjukkan keterangan waktu. Contohnya apa? Contohnya daiman. Ya, contohnya daiman. Ayadhabu ila suqi kulla yaumin. Itu juga maf'ul fihi itu. Kulla yaumin, ya. Setiap hari. Ya. La'allahu yarji'u al-yawma muta'akhiran. Mutaakhiran, tapi kalau mutaakhiran lebih ke hal ya, bukan. Begitu pula lihat juga nama-nama jam itu kalau tidak ada fi itu juga dia mansub aslinya. Ya, kalau tidak ada fi dia mansub. Ya, tapi ini kasusnya lagi ada fi semua. Ahyanan wa ahyanan, nah itu juga maf'ul fi. Ya, ini maf'ul seperti ini namanya maf'ulun fi, yakni waktu pekerjaan. Waktu pekerjaan. Kalau di bahasa Indonesia itu keterangan waktu. Ya, ahyanan kadang-kadang. Kulla yaumin setiap hari, daiman selalu. Nah, itu menunjukkan dalalatun ala waqtil fi'li. Menunjukkan waktu pekerjaan. Itu maf'ul fi, dia jenis mansubat maf'ulun fihi. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Itu mansubnya karena illah kalau itu. Itu mansubnya karena illah. Kalau jam bagaimana? Kalau jam di sini semuanya pakai fi. Semuanya pakai fi. Jadi dia polanya jar majrur. Polanya jadi jar majrur. Tapi kalau jam itu tidak pakai fi, maka itu jadinya mansub juga. Jadinya mansub maf'ul fi. Misalnya tadi yarji'u fi sa'ati sabi'ati. Itu kan ada fi-nya. Fi sa'ati sabi'ati. Maka polanya jar majrur. Tapi kalau fi-nya tidak ada, maka itu jadinya mansub. Mansub. Yarji'u sa'ata sabi'ata. Loh, kenapa sa'ata sabi'ata? Lagi-lagi itu maf'ulun fi. Keterangan waktu. Waktu pekerjaan. Waktu pulang. Kalau tidak ada fi, maka itu mansubnya maf'ul fi. Tapi karena ada fi, maka polanya jadi jar majrur. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Kalau masih ada yang tanyakan. Ya. Jelas ya teksnya, insya Allah. Ya. Al-an wasil ila al-as'ilah. Lanjut ke pertanyaan. Tafadhal akhwi bisona. Soal awal. Iya, untuk mengunjungi siapa? Ziarah mengunjungi. Untuk mengunjungi siapa? Naam, al-jawab. Liziarati Hamidin, sahih. Untuk mengunjungi Hamid, sahih. Alladhi ba'dahu, Pak Jum, tafadhal. بعد صلاة الفجر ذهب بعد صلاة الفجر بعد itu juga maf'ul fih ya. بعد setelah ah, itu kan juga keterangan waktu tuh. Setelah salat fajar ba'danya itu juga i'rabnya maf'ulun fih. Kenapa? Karena dia menunjukkan waktu setelah salat fajar. Nah, ada di qabla juga. Qabla juga. Qobla sholatil fajr itu juga maf'ulun fih, qoblanya. Ya. Tafadhal Ahyudi. Hamidun, Hamidun. Ya. Nah, yadhhabu, pertanyaannya pakai yadhhabu. Yadhhabu. Kemana? Iya, pakai mudhari. Nah, pergi kemana? Yadhhabu. Karena pertanyaan pakai fi'il mudhari. Yadhhabu. Yadhhabu. Yadhhabu ila suqi. Sahih. Terjem. Pergi ke pasar. Sahih. Al-an. Syamsul, tafadhal. Terjemah soal awalan, terjemah soal. Naam, sahih. Al-jawab. في الساعة السابعة di jam 7 jam selalu jam 7 tuh tepat waktu ya sahih terjem di jam 8 sahih yarju fi saati sabi'ah keseringannya jam 7 wa ahyanan ahyanan itu maknanya li taqlil kadang-kadang terkadang ya ada kalanya pulang jam 8 sahih thumma fa'i tafadhal fa'i silakan tafadhal iqra soal khamis pertanyaan kelima Pak Ayi dulu Nah, ماذا يفعل في البيت؟ صحيح الجواب. نعم. Al-jawab? Mada yaf'alu fil bait? Yanam? Tidur? Apa ngapain? Hah? Pas nyala lagi ini. Coba. Masih bisa Pak Ayi? Mada yaf'alu fil baiti? Oh, sinyal ya. Tapi ini udah jelas sih, ya? Udah jelas. Nah. Sahih, jawab. Ngapain dia kalau di rumah biasanya? Iya, yaqra' suhfa wa yasma'u al-akhbar. Nah. Dari radio sahih, yaqra' suhfa wa yasma'u al-akhbar min al-idha'ati. Sahih hadha huwa alladhi yaf'aluhu fil bait. Akhwi bisana alladhi ba'dahu. Na'am. Pak Jum, tafadhal. Hah? Apa? Oh. Oh. Iya. Al-jawab. Sahih, tarjim. Sembilan tiga puluh. Fitasiati wa nisfi. 9:30 atau setengah 10. Naam, Pak Jum, tafadhal. Ya. Ya'malu fihi. Amilan. Ya, ada orangnya, ada ma'dudnya, jangan lupa. Ya. Salat 25 karyawan sahih. Yudi, tafadhal. Fi masna'ihi. Masna'. Naam. Di pabriknya, sahih. Ya'malu fihi. Ya'malu fihi. Ah, langsung saja muhandisani. Naam, sahih. Terjem. Dua insinyur atau dua teknisi, sahih. Hadha huwa al-as'ilah al-muta'alliqah bi an-nas. لكن نقرأ مرة أخرى هذا النص حتى يرسخ هذا النص في أذهانكم. Coba kita baca lagi teksnya ya supaya lengketnya diingatan. Tafadhal Akh Syamsul, ibda Akh Syamsul. لكن بالعربية فقط ليس بالترجمة. بالعربية فقط بدون ترجمة. نعم تفضل. Naam, Pak Ayi, tafadhal, wasil. Walakinnahu Lanjut dari awal. Walakinnahu. Ya. Pai, coba dilanjut Pai. Faqala. Naam, sahih. Akhirna, tafadhal. Naam, ahwi bisana. Naam, Pak Jum, tafadhal. Naam, sahih. Akhiri, tafadhal. Naam, ahsant. Syamsul, tafadhal. Naam, sahih. Pak Ayi, tafadhal, wasil. Naam, akhirna. Naam, sahih. Pak Jum, tafadhal. Naam, ahsan. Akhwi wisana, wasil. Naam, sahih. Ahyudi, tafadhal. Min hunaka. Naam, sahih. Ahsyamsu, tafadhal. Naam, sahih. Pak Ayi, tafadhal. Naam, sah. Naam, akhirna, tafadhal. Naam, sahih. Pak Jum, tafadhal. Naam, sahih. Ahwi bisana. Naam, sahih. Akhiri. Naam. Coba Ahsyamsu. لعله يرجع اليوم متأخرا. هذا هو الكلام عن هذا وهو الكلام عن العمل. Ya. Tapi ini kebiasaan kerjaan di Saudi. Ya. Kebiasaan kerjaan di Saudi cuma dari jam 9 sampai jam 1. Ya. Cuma berapa jam? Cuma 4 jam. Kalau jam kerja di sana memang nggak mau orang Saudi itu kerja sampai 5 jam kerja itu nggak ada. Ya, mereka nggak mau kerjanya sampai 5 jam. Beda sama kita, orang Indonesia itu rajin ya. Rata-rata kita berapa? 8 jam ya. Kalau di sana mau mana ada? Apa? Oh itu ya overtime, pakai lemburan lagi. Aduh. Oh bisa 11 jam. Mungkin Indonesia itu termasuk rajin ya. Termasuk rajin. Kalau di Saudi enggak ada, itu kalau 5 jam kerja. Apa? Oh betul. Iya, karena memang ya, di kita ya, gajinya emang gak seberapa ya. Kalau mau kerja ini mesti ini lemburan. Ya. Kalau di sana ya gaji sebentar, gajinya udah gede ya, di Saudi itu. Ya, hada hiwal an majalil amal fi as-Saudiyah, tentang serba-serbi tentang pekerjaan di Saudi. Tuma nuwasil ila tamrin ats-tsani, latihan yang kedua. Sahih ma yali. Ma makna sahih? Betulkan, benarkan ma yali berikut ini. Idzan hadhihi al-jumalul khati'ah. Berarti ini kalimat-kalimatnya salah. Idzan sahih wa sawwib bihasabin nas. Ya, betulkan sesuai dengan teks dars asyir. Tafadhal. Siapa? Dari siapa tadi terakhir? Sudah Syamsul ya? Berarti Pak Ayu lagi, tafadhal. Naam. Naam, as-sahih. Abu Musa sahih. Hamidun laisa ibnuhu, walakinnahu Abu Musa. Hamid itu ayahnya. Sahih. Al-thani. Akhirnya, tafadhal. Naam. As-sahih. Kulla yaumin, ya, yadhabu hamidun lasuqi kulla yaumin, atau daiman juga sahih. Ya, daiman juga sahih. Kulla yaumin dengan daiman itu konteksnya semakna ya. Memang selalu alias setiap hari. Naam, ada di ba'dahu, Habib Sono. Jam. Ya, as-sahih. As-sahih fi ayi sa'ah? A'idil jumlah kamilatan. Coba ulangi kalimatnya sempurna. Yadhhabu sahih fi sa'ati at-tasi'ati wan nisfi, jam 9.30 baru berangkat. Kalau di kita itu mah udah istirahat. Ya, udah jeda ya. Oh, dari kita mah itu udah jeda. Ini baru ngantor tuh jam segitu. Ya. Ini konteksnya bukan bos ini loh ya. Bukan bosnya ini. Ini orang ngantor biasanya nih. Kalau di kita mah kok ngaco. Ngaco ya. Ya, ngaco bener. Ya, antum. Ucap. Maka antum kerja di sana aja, Hidno, enakan di sana. Ya, tepatul Pak Jum. Pak Jum, tepatul. Nah. La yadhhabu Hamidun ba'da zuhri, sahih. Ya, yani apa? Ba'da rujuk. Ba'da rujuk fi zuhri ay fi nahar la yarji' maratan ukhra. Kalau udah pulang siang enggak balik lagi. Ya, kalau udah pulang siang itu tidak balik lagi. Kenapa? Emang sudah habis jam kerjanya. Mereka memang jam kerjanya singkat, sahih. Ada di ba'dahu Ahyudi, tafadhal. Ya, ada khati'ah, salah nih. Idan sahih. Ya, jelisul. Ba'da zuhri, di mana tuh? Di rumah, mana? Keterangannya di mana? Halaman berapa tuh keterangannya? Enggak ada. Oh, enggak ada berarti. Fi maktabihi. Naam. Ya jalisu fi maktabihi ba'da al-'asri. Sahih. Thumma ahsyamsu tafadhal. Kabirun. Ya. As-sahih. Laisa bikabirin, sahih. As-sahih laisa bikabirin. Pabrik yang tidak besar, yang ya'malu fihi mi'atun faqat. Yang kerja hanya sekitar 100-an, 127 sama muhandis. Idzan hadza laisa bikabirin. Hadza huwa tamrin an hadza an-nass fi ad-dars al-ashir. Ya, ini latihan di dars al-ashir. Ah, ini di saya sudah mulai ada notifikasi nih. Notifikasi mau selesai. Silahkan kalau masih ada yang ditanyakan, teman-teman, ya apakah mufradatnya atau teksnya atau kaidah tentang jamnya ya atau tentang maf'ul fih ya. Silahkan. Atau tentang huna dan hunaka ya. Silakan kalau ditanyakan. Karena sebentar lagi juga ini sudah ada notifikasi akan berakhir. Ya. Ya. Maf'ul fih apakah sama dengan zorof? Sama dengan zorof zaman. Maf'ul fih itu sama dengan zorof zaman. Zorof zaman itu maf'ulun fih. Sama. Ya. Ya, ada tanyakan silakan. Ya. Ba'da maf'ulun fih. Ba'da itu termasuk. Iya, sahih. Dia maf'ulun fi. Isim lainnya bagaimana? Isim lainnya dengan isim yang setelahnya polanya memang idhofah. Jadi majrurnya bukan majrur jar majrur ya, bukan, tapi dia pola idhofah. Seperti apa tadi? Ba'da salatil fajri. Ba'da itu maf'ul fi plus sekaligus idhofah kepada salat. Dia idhofah kepada salat, maka salat itu sebagai mudhafun ilaih. Ya, ba'da dengan yang setelahnya dia memang polanya pola idhofah. Ya, ada yang tanyakan lagi? Silakan. Kalau masih ada yang tanyakan? Tafadhol. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Masih ada waktunya? Ya. Ya. Kalau kulli yaumin apakah bisa? Bisa tapi pakai fi di depannya ya. Ayat habu ila suqi fi kulli yaumin. Ah, itu juga boleh. Itu juga boleh. Fi kulli yaumin. Itu boleh juga. Pakai fi di depannya. Maf'ul fi itu bisa semakna dengan fi. Kenapa? Karena fi itu juga bimakna zorfiyah. Karena huruf fi itu juga secara makna hurufnya kadang menunjukkan makna di dalam yang berupa waktu. Maka itu memang semakna. Mau ada tambahan fi atau tidak itu tetap maknanya sama. Ya, hanya beda pola i'rab. Kalau fi jadi jar majrur, kalau kulla yaumin jadi maf'ulun fih. Ya, tapi itu mah semakna. Boleh fi kulli yaumin boleh, kulla yaumin juga boleh. Alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Sama-sama dia mansub, ya, tapi itu beda pola. Satu maf'ulun bih yang sudah kita pelajari, objek, sedangkan yang ini adalah maf'ulun fih, yang menunjukkan waktu, waktu pekerjaan, ya, waktu pekerjaan. Dan maf'ulun fih itu semakna dengan zorof, yakni zorfu zamanin. Itu semakna. Maf'ulun fih semakna dengan zorfu zamanin. Ya, sama saja dia dengan zorof zaman.